Teringat kota tua di mana bunda telah melahirkan puteranya yang kini mengembara menyelusuri jalan hidupnya, menyelusuri jalan hidupnya. Walaupun telah lama ditinggal pergi sang putra yang tak pernah mengerti akan cinta sejati, namun bunda selalu merestui, namun bunda selalu merestui. Harapan bunda bukanlah harta, bukan pula sanjung puja. Bila puteranya mencapai jalan hidupnya.